Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang membayarkan atau membiayai orang lain untuk menunaikan ibadah haji, maka dia telah mendapatkan pahala sedekah. Adapun pahala haji, maka itu akan didapatkan oleh orang yang Anda biayai, karena dialah yang menunaikan ibadah haji. Namun tentu pahala sedekah Anda bukanlah pahala yang kecil, karena Anda telah menolong saudara Anda untuk menunaikan salah satu rukun Islam, dan tentu pahala menolong orang yang menunaikan rukun Islam itu sangatlah besar seiring dengan besarnya pahala rukun Islam itu sendiri. Sebagaimana orang yang berhasil mengislamkan orang lain, tentu dia tidak mendapatkan pahala Islam, namun dia mendapatkan pahala mengislamkan orang lain. Karena yang masuk Islam adalah orang lain, bukan Anda. Tentu pahala yang Anda dapatkan adalah pahala berdakwah, pahala mengislamkan orang lain. Demikian pula ketika Anda berhasil menyadarkan orang untuk mendirikan sholat, puasa, atau zakat. Namun, ada satu hadis yang cukup menjadi motivasi bagi Anda dan juga kita semuanya. Man da'a ilal huda. Siapapun yang menyeru, mengajak orang lain untuk mengamalkan satu kebenaran. Kana lahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih. Maka dia akan mendapatkan pahala petunjuk tersebut atau kebenaran yang diajarkan tersebut. Demikian pula dia juga akan mendapatkan pahala serupa seperti yang dilakukan oleh setiap orang yang meneladani dirinya. Karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan pahala yang besar kepada Anda, dan bisa jadi Allah juga berkenan memberikan pahala di sebagaimana yang didapatkan oleh orang yang Anda biayai, karena Andalah yang memfasilitasi, Anda yang mengajarkan, Anda yang memudahkan atau mencontohkan orang tersebut untuk menunaikan ibadah haji. Wallahu ta'ala.